Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan awal waktu maghrib, kata pengarang, apabila habislah masuk matahari dan akhirnya itu apabila hilanglah syafaq yang merah, maka awal yang kuning dicampur dengan yang keruh itu bukan ia daripada syafaq yang merah. Dan awal waktu isyak itu apabila hilanglah syafaq yang merah, dan akhirnya apabila hampir terbit fajar sadiq, iaitu huris yang putih, itu garisan putih melintang pada atap langit bersalahan dengan fajar kazib, iaitu putih yang berdiri naik ke atas langit dan mengiringi dia-dia fajar kazib oleh kelam. Dan awal waktu subuh itu apabila terbitlah fajar sadiq, dan akhirnya itu apabila terbitlah matahari, maka hendak maka mendahulukan semayang atau mengemudiankan dia semayang daripada waktunya itu setengah daripada dosa besar. Kita sambung apa yang kita telah sebut bulan lepas, masuk bab semayang dan mula-mulanya mengenal waktu semayang. Nah, wajib atas semua orang Islam dia tahu macam mana masuk waktu. Kalau orang tanya dia macam mana cara masuk waktu zuhur, dia kata mana aku tahu. Jawabnya dia tanggung dosa. Nah, sebab itulah dosa jahil ni begitu banyak. Jahil bab waktu semayang, jahil bab air, jahil bab bersuci. Allah Rabbi. Cukuplah kejahilan itu mensembamkan muka seseorang di dalam api neraka Allah. Nah, jahil itu memang dia salah dah. Sebab itu wajib. Bukan kata wajib kena kenal waktu ni orang nak jadi tu bila. Tiap individu Muslim kena kenal waktu. Walaupun tak mau jadi muazzin, tak mau jadi tok bila, wajib kena belajar. Maka masuk waktu zuhur gelincir matahari daripada tengah langit, kita faham dah. Dah. Kemudian apabila bayang itu lebih panjang daripada tuan punya bayang, masuk waktu asar. Bila tenggelam bulatan matahari di kaki langit, sunset dikatakan masuk waktu maghrib. Kemudian kalau waktu langit tu cerah, ada cahaya merah lagi, masih lagi maghrib. Sekarang ni belah kiblat kita ni matahari jatuh. Eh? Kalau gelap tak nampak. Kalau orang langit tu cerah, dia ada hawa-hawa oranye dan merah. Merah tu hilang masuk waktu isyak. Dan waktu isyak berlangsung sampai keluar waktu subuh. Iaitu garisan putih di kaki langit nak sampai kepada cerah. Dan habis waktu subuh, bila keluar sedikit bulatan matahari, di patan. Neh. Ha. Kalau kita buat awal tak boleh, melainkan benda yang dibolehkan syarak, seperti semayang jamak takdim boleh. Neh. Ha. Ha, itu lain. Itu dibenarkan syarak. Kita musafir sampai dekat highway, kita berhenti makan nasi pukul 2. Kita pun semayang zuhur dan asar selalu. Ha, bolehlah pasal musafir. Neh, ha, di rumah tak boleh. Neh, ha. Kalau kita semayang awal tanpa dibenarkan oleh syarak, tak boleh. Tak sah dan berdosa. Neh, kerana semayang dia ada waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang itu atas orang-orang yang beriman diwajibkan dengan berwaktu. Bukan ikut si, bukan ikut suka. Sebab agama ini tak pakai akal. Faham? Kalau pakai akal kau, kita buat awal, Tuhan tak marah. Nak? Ha. Kita semayang subuh pukul 4 pagi sekali, mesti Tuhan kau sayang. Dah kau awal, garik kita bahan pukul 4:30. Faham? Isya bahan pukul 6 suku. Tak boleh. Kita bahan mauku tak. Kewajipan yang telah ditentukan waktunya. Faham? Besar mana pun pakat kita, tak boleh anjak. Anjak tak boleh. Dalam waktu tu boleh. Semayang awal waktu, sunat. Semayang di tengah waktu, harus. Hujung-hujung waktu, makruh. Hujung sampai tak sempat, haram. Ha, pilih lah. Ha? Nah, kalau nak utung banyak, awal waktu. Zuhur pukul 1:30, asar 4:30. 3 jam ada masih. Siapa yang semayang 1:30, afdal. Siapa yang semayang pukul 2 sampai pukul 4, harus. Nak masuk asar baru semayang zuhur, makruh. Faham? Makna luar. Kalau kita buat awal tak boleh. Tuhan tak terima. Nah, dia ada juga benda yang boleh buat awal. Contohnya zakat. Ha, sunat kita bayar awal. Faham? Ha, tu boleh awal. Benda yang tak boleh awal tak boleh. Semayang tak boleh awal. Puasa tak boleh. Sekarang ni kita puasa dah sebulan bulan Rejab. Niat Ramadan. Boleh? Jadi Ramadan kita tak payah puasa dah. Boleh tak? Tak boleh. Pasal dia tertentu dengan waktu. Haji gitu kak. Ni bulan Rejab ni kita buat haji dah. Berapa buat haji awal kak? Jadi aku malas nak teruk ramai-ramai. Ha, tak boleh. Dia ada bulan haji. Umrah tak apa. Dah? Ha. Ada yang kita boleh pilih. Nak buat awal boleh. Nak buat waktunya pun boleh. Macam? Macam zakat. Zakat ni wajib bayar. Nak? Ha, maknanya pada hari raya, jangan sampai selesai semayang raya. Kita nak bayar awal boleh, malam raya, seminggu sebelum raya boleh. Masuk bulan Ramadan bayar dah zakat fitrah boleh. Tambih. Ha, tambih. Tambih ni ai hadza munabbihun liman ghafala. Maksudnya inilah penjagaan, pengawasan bagi mereka yang lalai. Kita lah lalai. Faham? Ha. Lalai ni maknanya kita dalam keadaan cuai banyak daripada agama. Kita lah. Ha. Lalai, kalau kita tak lalai, banyak dah yang kita reti dalam bab agama ni. Ya. Ha. Kita umat ladan. Tapi alhamdulillah Tuhan pilih kita. Nah. Tuhan tak lantik kita jadi wali abdan. Tuhan tak pilih kita jadi wali songor. Tuhan tak pilih kita jadi wali besar. Tapi Tuhan pilih kita komang-komang pun kita mari juga masjid. Sempat semayang 5 waktu. Mana umat terpilih juga. Kita bimbang takut-takut jadi macam adik-beradik kita di rumah. Orang duk tengok orang ngajar, dia duk tengok muka televisyen. Faham? Ha, tu cak ayang tu balik awal tu. Faham? Ha, Tuhan akan tanya kat lagi. Dah mau maghrib dengan isyak, mau pergi belajar agama tak? Mau pergi duduk kat tu guru kat ulama? Jauh. Dah duduk di mana? Duduk depan TV? Faham? Ha. Boleh orang ngajar agama hidup tengok TV? Nah, siapa yang belum lagi bertaraf alim, kemudian datang seorang alim mengajar dalam kampung dia, dia tak pergi jadi fasik. Pasal belajar dan hadir ini fardu ain. Faham? Di rumah kita ada 10 kepala. 5 orang mari, 5 adik-beradik kita tak mari. 5 yang tak mari fasik. Sebab talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Semua yang mukallaf wajib kena belajar belaka. Dia tak boleh wakil. Kalau sembelih korban boleh. Sebuah rumah ada 10 kepala, seorang yang masuk korban, maka terangkat dah sunat daripada yang lain. Nampak? Sunat kifayah tu. Nah? Ha. Tapi tak nak mati wak mari masjid. Tak nak mati panggil tu imam. Tu imam boleh pergi rumah tak kejap. Bapa pula tahu ayah nampak belalak dah mata. Faham? Ha. Ayah hok manusia tu imam kata, ayah hok tu lah, hok naik kereta dia lalu sama kok ning. Ah, saya tak kenal, memang Tok Imam tak kenal, dia dah rajin singgah masjid. Ha. Bapa dia sibuk projek. faham? Sibuk main goh. Nah, dia nak mati apa panggil Tok Imam? Dia sibuk main goh. Panggil Tiger Wu kan? Surah. Dia kena gitu. Bila nak habis homo, carilah rumah Allah. Cari Tok Bila. Cari AJK Masjid Wak Baik. Assalamualaikum. Aduh. Bayang pok, nak mati ke lah. Bayang mak, bila mak, nak keluar roh. Faham? Ha, inilah umat Melayu. Nah. Adik-beradik kita, pok jenis tak duduk atas surah ada. Mak dara kita, pok dara kita jenis tak heran orang ngajar ilmu agama. Ada. Ha, dah benda nak jadi. Faham? Suruh orang ngaji Quran nak mati. Panggil orang pondok. Suruh baca hadis Bukhari. Macam-macam. Orang mengajar hadis tak lari masih hidup. Masih segar orang ngajar Quran tak pergi dengar. Orang ajar tajwid tak pergi belajar. Orang baca tafsir Quran tak pergi dengar. Bila nak mati baca Quran. Masih hidup duk dengar lagu. Nak. Hindustan. Dah nak mati pasang CD Hindustan lah. Imam kata, buat apa buat gini? Memang, ayah kita tak minat baca Quran, dia minat Hindustan. Betul tak? Tapi kalau tak buat gitu, pelik lah. Dah? Sadak semayang, sadak cahaya. Cahaya keimanan. Tinggal situ. Dia yang luar-luar ni, yang main berah jalan, yang tak kenal tangga masjid, yang tak kenal nama Tok Imam dalam kampung sendiri. Kau tak pernah hadir mana-mana kuliah, tak heran tu. Kira cari makan pagi petang. Dia orang beriman. Tapi tak ada cahaya. Sebab apa? Sebab diliputi oleh dunia. Mana iman dia duduk dalam. Tidak memberi manfaat. Tak sah pada orang lain. Pada diri dia, iman dia tak boleh beri manfaat. Faham? Pasal terlabuk dengan dosa. Bandingkan iman kita macam kipas. Ha? Walaupun power dia kuat, tapi abuk banyak keliling, tak berasa sejuk. Betul tak? Lepas tu AJK kena bersih. Itu bandingan dia, faham? Kipas kuat dah 500 sutir, tapi abuk banyak. Berasa tak angin? Tak berasa. Begitu juga imam, faham? Bermula selebih. Bermula selebih-lebih kepada Allah Ta'ala, kemudian daripada iman itu semayang lima waktu. Bermula semayang pada awal waktu terlebih abah, maka barang siapa mengemudiankan dia hingga jatuhlah setengahnya itu di luar waktu, nescaya derhaka ia kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa tiada tahu akan masuk waktu, sebab gubar, sebab debu, sebab mendung atau lainnya, nescaya wajiblah atasnya ijtihad. Ijtihad ni mencari dalil dengan sesuatu alamat yang sudah dicobanya. Akan dia akan alamat seperti mendarus Quran, iaitu baca Quran, atau dengan mendengar kokok ayam. Hayam dibaca tu betul lah tu. Ejaan lama ni, kitab ni orang Aceh, ulama Aceh sekarang. Jadi bacanya hayam atau yang sebagainya. Maka barang siapa luput atasnya suatu fardu sebab uzur atau tiada, niscaya wajiblah atasnya mengqadha ia semayang dengan segeranya. Baik. Siapa yang sengaja semayang sehingga keluar sebahagian semayangnya daripada waktu, berdosa dia. Faham? Kalau kita baru bangun, baru terkejut, tak apa. Kita tidur tu memang tak bangun. Bangun tak bangun, 7:30 pagi. Ha, tu lain. Tak, tu tertidur. Nah, matahari tinggi dah. Nah, ha, tu lain. Ni sengaja. Nah, bangun dah masa orang bang subuh. Setan kata sikit lagi abah. Ah, sikit lagi 7:30. Ah, tu berdosa besar. Satu waktu semayang saja kita tinggal, dosa besar. Sebab dia dosa besar. Tarkus salah ismun kabir. Tinggal semayang, dosa besar. Dosa dia ada dosa kecil. Dosa kecil ni kalau sekali kita buat, tak jadi fasik. Dosa besar ni sekali kita buat, jadi fasik. Macam berjudi, dosa besar. Sekali kita tikam dan buat ekor, jadi fasik. Kalau haji, haji fasik. Kalau datuk, datuk fasik. Ini tak kira siapa-siapa. Faham? Pasal dosa besar. Berzina, sekali je berzina. jadi pasik selalu. Kalau pegang tangan awek, tak pasik lagi. Pasal tu dosa cek. Ha, acak dok erek sama nampak dok main patah teluk naka. Faham? Eh teluk ni? Teluk cepedak, teluk naka sama. Neh, ha. Ah baru jadi pasik. Faham? Minum arak setitik je jadi pasik. Faham? Pasal dia dosa besar. Semayang gitu juga. Neh? Ha. Dah lepas-lepas tu bertaubat ah. Neh? Bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Tuhan terima taubat kita. Neh? Ha. Kalau kita tak tahu masuk kedok lagi waktu, boleh kita cari alamat-alamat tanda masuk. Yang tak bolehnya gini, masuk kedok lagi ya, biar semayang ah. Tak boleh. Faham? Masuk kedok lagi, biar semayang ah. Tak boleh. Dia kena masuk dah atau berak sebelah masuk. Tak boleh ikut suka dah. Ha. Katakan biasanya lepas sembahyang maghrib dia baca Yasin 3 kali masuk waktu Isyak. Maka hari-hari lain dia boleh pakai tu. Nah, lepas sembahyang maghrib katakanlah maknanya dia duduk jauh dalam hutang. Jauh pada orang bang. Tak ada jam dan sebagainya. Dia boleh pakai hak alamat dia guna sama. Neh, masa hidup kampung itu tiap-tiap kali 3 kali baca Yasin masuk waktu Isyak. Maka dia masuk dalam hutang dia pergi ke laut. Dia nak tentukan waktu Isyak, maghrib tahu dah. Maka 3 kali baca Yasin masuk waktu Isyak. Faham tak? Ha. Ataupun maknanya ada benda-benda itu kalau bunyi masuk waktu subuh. Dia dengar sama dah ayam ini kalau kukuk memang subuh. Maka boleh pakai ayam. Tapi hendaklah dicuba berkali-kali. Jangan sekali tu. Ha, sekali dengar ayam pakai subuh dah. Ayam yang telah dicuba ataupun bunyi burung. Nah, ha. Ayam boleh buat alamat masuk waktu jikalau tepat. Tapi kalau orang tak betul, tak boleh pakai. Nah, ha. Oh, bang hak semayang pukul 11 pagi je. Pukul 11 semayang lho. Dia tidur, dah dengar orang bang. Bangun dah dia semayang. Lepas semayang, Zohor tengok jam 11 suku. Ah, nak dia kata, dah mana gini 11 suku? Dah bang pula. Tengok kau cekat orang gila bang. Faham? Dalam kampung. Gimari. Bang tak mau. Nak? Ah, siapa suruhmu semayang? Gaduh. Nah, ah, jadi tak boleh. Bukan bila bang, mana masuk waktu. Mana ada kau bang salah. Tapi roliknya bila bang, masuk waktu. Maka semayang ini barang siapa yang tinggal, dia wajib kena qada. Neh, sama ada tinggal dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Ni hutang Allah Taala. Wajib kena bayar. Neh, jangan tak bayar. Neh, ha, orang yang ada hutang Allah Taala, hutang qada sembahyang. Ijma' ulama mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Siapa ada tinggal sembahyang sengaja atau tak sengaja kena qada. Tak qada berdosa. Faham? Neh, hak zaman dulu. Zaman bahan lara itu. Neh, ha, dia tak pakai angu, pakai beng itu. Neh, ha, kena qada. Nah, ha. Qada semayang tidak ada waktu yang dilarang. Pagi hari boleh qada. Pukul 8 pagi, pukul 9 pagi, 10 pagi. Tak ada masalah. Lepas Zuhur, lepas semayang asar boleh qada. Lepas semayang subuh, pukul 3 pagi, 12 tengah malam boleh. Faham? Habis bab semayang. Jadi jaga-jagalah. Neh? Kalau kita tak suruh anak kita semayang, kita tak ajar dia semayang atau kita tak hantar dia tempat belajar semayang, maka dia pun tak pandai semayang. Kita pun mati, tiap-tiap kali dia tak semayang, kita kena azab dalam kubur. Tapi kalau kita ajar dah, dia pandai belaka dah. Bila kita mati, dia tak semayang, maka kita tak tanggung. Sebab kita telah tunai tanggungjawab. Iaitu wa'mur ahlaka bisalah, suruhlah anak isterimu sembahyang. Faham? Isteri yang tak mau sembahyang, suami tu boleh cerai. Pasal orang yang tak sembahyang, musuh Allah. Musuh para nabi. Musuh orang-orang beriman. Sui kalau dia duduk dalam rumah kita. Suami tak sembahyang, isteri boleh mohon fasakh. Qadi boleh menjatuhkan talak. Dengan alasan suami tak sembahyang. Haram ambil menantu tak semayang. Ha, jaga baik dia ni. Kita tak ada dah benda gini. Tak ada dah. Faham? Benda berhati-hati dalam agama tak ada dalam kehidupan kita. Kita ni duk cari makan pagi petang pandai. Faham? Tak ada nilai-nilai seperti ni. Kan tak boleh kan? Anak perempuan kita, amanah. Adakah layak duduk bersuamikan orang yang musuh Allah? Tak semayang musuh Allah. Faham tak? Kan cerita Isra' Mi'raj, kepalanya letak atas batu, petu kepah rembah dengan batu, pecah kepala. Kemudian takut semula kepala, rembah pula, bertepik nolong. Ya Jibril, kenapa jadi lagu tu? Tak mahu semayang. Faham? Kita tak tanya, dah semayang kalau orang minta anak dara kita, tanya hijab mana? Dah hijab mana? Hijab bank. Aduh, hijab bank setuju selalu. Faham? Nak-nak pakata. Dah dia beli kat pasal minggu bandar. Faham? 3-5 riyal. Nak? Kereta proton wajah baru. Dia sewa. 4 riyal 8 sejam. Nak? Sewa 2 jam. Nak? Dah? Kita tak tanya semayang ke tak? Dia dengar masjid mana, surah mana munadah kita. Nah, kita tak pergi risik. Molek-molek ada. Kaki nambah ekor jadi menatu. Kaki judi, kaki kedarah harap, kaki pay kuda. Nah? Tak suai anak kita, mengandung benih dia. Anak kita bela dari kecil. Nyamuk seekor pun kita tebah. Takut sakit anak kita. Lepas tu nikah dengan musuh Allah. Dengan bapak tauru, bapak pasir. Faham? Orang yang suai buat masuk dalam rumah. Dah? Kita dah ambil kira. Duk kira dunia. Tak cari lah sewa lah. BMW 7 Series. Faham? Kita tak ada PT. Kita pergi sewa BMW 7 Series. Pinjam lah apa. Pergi minta anak dara orang. Rawi lah. Beri lalu. Nak pula ada saruh. Faham? Nak siapa tu. Anak tuna tu ambil kepala kot tu. Faham? Ni zaman ni, zaman dunia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Guana ni nak minta. Mari ni nak risik ni anak makcik. Ada orang kedok lagi. Nampak? Mak dia takut-takut. Wah, BMW. Mak dia cubik selalu punggung anak lagu. Beh. Faham? Pakat terima selalu. Nampak? Bila nikah tak ada BM, tinggal W. Volkswagen mari. Kapong. Nak? Nak kabar kita ni mata duit tang. Faham tak? Kita. Biar kau nampak jahat kita. Kau nampak kita baik. Tuhan tak sayang kita. Nampak kita ni jahat. Faham? Nampak kita ni cuai. Nampak kita ni banyak dosa. Barulah tanda kita nak jadi baik. Iza aradallahu bi'abdihi khaira basarahu bi'uyu binafsihi. Bila Allah Ta'ala nak menjadikan seseorang hambanya baik, maka dijadikan orang itu nampak keburukan dirinya sendiri. Faham? Pasal bermula wajib semayang itu atas tiap-tiap Islam yang mukallaf, lagi akil, lagi suci, lelaki dan perempuan. Maka wajib atas wali menyuruh anaknya dengan semayang, tetekala umurnya itu 7 tahun. Dan dipalunya, dipukulnya akan dia anak, tetekala umurnya itu 10 tahun. Sama ada kanak-kanak laki-laki ataupun perempuan. Jadi kita pesan Pak Mordoh. Neh, bila anak kita sampai 7 tahun, wajib ayah suruh anak semayang. 5 waktu, 5 kali suruh. Ingat? Kita orang Islam. Orang bang zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak semayang. Anak kita 7 tahun. Darjah 1. Kalau dia ada di rumah. Ha? Sekarang bangsa pula. Mak semayang. Budak umur 7 tahun tak berdosa kalau tidak semayang. Kerana sekurang-kurang balik 9 tahun. Tetapi suruh atas dasar tarbiyah. Dia tak semayang juga. Tak payah pukul. Tapi bila umur 10 tahun kita suruh tak semayang, maka kena pukul. Faham? Ni Nabi yang kata. Muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i. Wajib kau suruh anak kau semayang bila mereka genap 7 tahun. Wadribu alaiha wahum abna'u ashrin. Dan hendaklah kau pukul anak kau meninggalkan semayang bila mereka genap 10 tahun. Ni bukan ulama ijtihad. Ni sabda Rasulullah. Faham? Kita dah silap. Anak kita dah besar baru nak suruh semayang. Itu payah. Nah, kalau kita ikutlah ajaran Rasulullah daripada awal kan senang. Umur 7 latihan suruh dia semayang. Walaupun tidak semayang tak apa. Kita belajar suruh. Bawa pergi surah masjid. 7 tahun. Nah? Ha, ingat tu. Jangan tengok orang nikah nak nikah tak. Ha? Oh, dah amu bini ya. Aku cari kat sarang aku bini. Hodoh. Mula dengan baca hak sedap saja ni. Hak berat ni. Hak berat kena ada baca juga. Iaitu kita wajib kena suruh anak isteri kita taat pada perintah Allah. Ingat kahwin gitu. Ni ramai-ramai kahwin tak tahu benda. Pandawi makan ketaruh pagi petang. Kalau beri makan gitu, orang panggang pun beri makan. Orang panggang beri makan tak anak dia. Beri tak? Orang Ipang tu, Sarawak, dia beri makan tak anak dia? Beri. Ni orang duduk atas gunung, Mongolia, beri makan tak anak dia? Nah, Afrika hak pakai cawak receh, beri makan tak anak dia? Papua New Guinea, tak ada keluar tu. Masuk daun jagung. Faham? Beri makan juga ke anak dia. Tapi dia beri agama tak? Beri tauhid tak? Ajak tak mari dengar di ulama-ulama ngajar? Tak. Ha. Situ yang membezakan kita orang-orang Islam dengan bukan Islam. Kalau dunia, orang bukan Islam pun beri. Tapi kita orang Islam bukan saja beri dunia, kita beri dunia dan akhirat. Barulah kita terbeza daripada orang-orang bukan Islam. Ha. Ni 21, 28, 30 baru nak suruh semayang. Nah, baru nak suruh pergi surat. Semayang lah, tak mak. Tak baik lah, tak semayang lah. Ha, sibuk. Anak dia kata. Siapa salah? Nabi kata suruh umur 7. Kita 25 baru suruh. Ha, salah kita. Faham? Orang Melayu dulu-dulu dirijak. Nah. Dia kata melentur buluh biar dari rebung. Buluh tu kalau kita nak tu. Daripada rebung dia lembut. Bila jadi buluh payah kira cara. Faham? Anak kita masa kecil buluh kan? Belajar rebung lah. Masa kecil. Mudah mengikut. Bada budak-budak. Nah. Dia mudah sangat mengikut kelakuan ibu bapa dia. Nah. Kalau jadi buluh payah tu. Tak percaya balik kiri, ambil buluh sebatang. Ada tak buluh tu mau? Ha, rici, lepas tu sayur. Lepas tu makan, cicah belacang kan? Faham? Memang rabak habis mulut-mulut. Bercelabai habis bibi-bibi. Faham? Pasal apa keras? Berbahaya dah. Anak kita itu kok. Nah, umur 35 baru kita nak marah dia. Dia terajang balik ayah, nyembang atas-atas. Ha. Salah kita. Kita tak ikut Rasulullah. Rasulullah kata masa kecil. Tepung masa cair tu kita tuang dalam acuang. Dah tepung kan nak tuang beri. Dia ni kata, oh, teruknya anak kita ustaz, anak kita babi. Nak suruh pergi pondok lah pula. Tak ada jalan. Pasal apa tua dah. Masa kecil, tak mau cari ulama. Bila tak ada arah dah, curi sangat di sekolah, 3 ucis sekolah dah buang. Faham? Ha, malam-malam curi macam-macam. Main pegang lah, itulah gini baru nak atur belajar agama. Silap kita ni. Dan apabila baliklah kanak-kanak dan sucilah yang haid dan nifas dan sembuhlah gila sebelum keluar waktu dengan sekiranya beroleh ia mendapat waktu qadar yang diluluskan di dalamnya waktu takbiratul ihram, nescaya wajiblah mengerjakan sembahyang itu dan wajiblah pula mengqadha waktu yang dahulunya itu. Apabila ada ia waktu zuhur atau maghrib masuklah waktu dan lalulah ia sekira-kira lulus di dalamnya waktu menunaikan yang fardu. Maka jika terbit haid perempuan atau nifas atau gila yang siuman sebelum mengerjakan akad dia, nescaya wajib pula atasnya mengqadakan dia kerana taksir kerana cuainya, sebab ketiadaan bersegera kepada mengerjakan akad dia semayang itu pada awal waktunya. Gini, kalau budak tu balik dalam waktu semayang, kena semayang. Katakanlah dia tu tak balik lagi, budak ni, tapi pada hari ini dia balik dalam waktu maghrib. Faham? Dia balik itu dalam waktu maghrib. Maka tak dang nak mandi apa semua, orang masuk, orang bang masuk waktu isyak. Kekgi kena qadha waktu maghrib. Sebab awak telah jadi mukallaf dalam waktu maghrib. Faham tak? Begitu juga orang yang pengsan. Pengsan tak wajib semayang. Tapi kalau sedar dalam waktu, kena semayang waktu tu. Kalau pengsan meliputi sekalian waktu, tak wajib semayang. Dan contohnya lepas maya asur pengsang. Nah, lepas maya asur pengsang. Bangun tak bangun lepas masuk waktu subuh. Maka waktu maghrib dan waktu isyak yang dia pengsang tu tak wajib qada. Kerana dia tidak mukallaf. Faham ni? Mukallaf ni akilun balirun, berakal dan sampai umur. Pengsang dia tidak mukallaf. Tidur mukallaf. Leh? Tapi kalau baik pengsan dalam waktu yang masih ada, wajib kena qada. Ha, tu cerita ni. Fahamlah dah? Ha. Ha, gila kita juga. Gila tak wajib sembahyang. Neh? Orang gila wajib sembahyang? Tak wajib. Lah dia gila. Gila mana tak wajib sembahyang ni? Gila hak kotor tu. Gila bersih wajib sembahyang. Gila dia dua. Gila kotor, gila bersih. Gila kotor tepi jalan tu lah. Tidur dalam lokang, pakai baju tarik-tarik. Faham? Ha, tu gila tu tak wajib sembahyang. Tak wajib puasa. Ada se lagi gila bersih. Baju comel, kasut comel, ada motor, ada kereta. Ha, tu kita lah. Dia panggil gila bersih. Gila harta, gila bini, gila motor, gila cari piti, gila burut titik, gila maidang, gila ngai, macam-macam bahasa gila. Waktu gila comel lagi. Faham? Ha. Surah. Ha. Kita gila cari harta. Faham tak? Kalau kita tak gila cari harta, alih yang kita ni. Kenapa kita tak alih? Pasal kita cuai hari tu duk cari harta. Tak pada erti ke benda hukum syarak. Tak? Harta tak salah cari. Neh, 30 lori tak apa ada mah. Jangan cuai perintah Allah. Siapa tak semayang. Dia tak kira bila tak semayang, raja kena bakar. Ha, ada tak sebut dalam hadis? Siapa yang tidak semayang akan dibakar dalam api neraka melainkan raja. Ada sebut? Nah, tak kira kalau tak semayang, menteri ke, raja ke, teku ke. Tak ada kira siapa-siapa. Keturunan Nabi tak semayang, derhaka lawan Islam, bakar dalam api neraka. Keturunan Nabi. Faham? Tu, puak Bani Israel. Keturunan Nabi laka tu. Yang beriman dengan kitab Taurat. Nah, suatu hari berlaku perzinaan di kalangan Bani Israel. Zaman selepas Nabi Musa alaihi salam, belum lagi bangkit Nabi Isa dengan kitab Injil, berlaku perzinaan. Tapi perzinaan ini berlaku di kalangan orang-orang kenamaan dalam Bani Israel, bukan ayat. Nah, maka diambil kitab Taurat. Baca kitab Taurat hukumnya direjam. Sebab yang zina anak kenamaan ni telah ada suami, kena rejang sampai mati. Sebut dalam kitab Taurat. Tapi oleh kerana orang kenamaan, maka puak-puak ulama Bani Israel kata, tak apalah kita ejah buat undang-undang baru. Kita tak salah pakar kitab Taurat ni. Nah, buang ayat tu, tambah ayat lain. Hukumnya diarak keliling kampung ni. Muka coteng dengan cat hitam. Mari dua ni hukum. Tak ada dalam kitab taraknya reka gitu ya pokok ni. Nak, muka cat hitam tak ada kena, arak ada ha. Tak, bukan muka kena. Arak boleh keliling sampai balut, mesti balik, sampai berserah balik. Tak ada hukum rejang. Tak pada tu, Allah iktiraf orang-orang ni menjadi kufur Bani Israel. Sebab ubah hukum rejang dalam kitab Taurat. Nampak? Allah kata mengkufur kepada sebahagian lagi kandungan kitab Taurat. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Kenapa kamu pakai sebahagian dan tak pakai sebahagian? Maknanya diazab di dalam api neraka lagi. Tu imam baca sama. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir daripada Bani Israel. Bani Israel hak nu ah. Hak di Palestin, di Israel. Wal musyrikin hak ni, hak sembah berhala ni. Faham? Semua budak tak pekong. Semua ni dalam api neraka belaka. Kekal dulu kini selamanya. Bani Israel, anak-beranak Nabi. Lawang kita, tak pakai kita, masuk neraka. Tu anak-beranak Nabi. Bani Israel ni, dia kena ikut Nabi Yusuf. Turun ikut Nabi Ishak. Kena ikut Nabi Yaakob. Faham? Tak kira lah mana anak-beranak Nabi. Tuhan ubah dalam api neraka. Dah kita Melayu anak-anak pia. Acu kabar. Ada sini anak-anak Nabi. Dia bangun. Nak tengok balas mana muka. Ada? Tak ada. Tak ada. Dah neraka pada Allah. Tuhan nak malu. Ni anak-anak Nabi Yusuf. Israel ni. Kita tak tahu cerita. Ni Israel sekarang ni, rejim Israel yang mengganah ni atas negara Palestin ni, anak-beranak Nabi Yusuf sakit sungguh mu ni. Tak tahu sejarah. Jahat mu suka. Bunyi gitu. Ha, ni cerita. Hak dalam TV tu, duk bang Palestin, duk pedih Palestin tu, tu bagi Israel. Pior punya. Umat Nabi Musa tapi kufur kepada Allah. Anak-anak Nabi Yusuf tu. Nabi Yusuf orang paling handsome. Betul tak? Dengar sama dah. Nah. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni muka dia kalau kau tengok rebah. Rebah. Betul. Muka kita dia kau tengok rebah. Seimam. Lugar tengok muka kita. Faham? Makan nasi tak nambah tengok muka kita. Nah, ada. Hak nu keturunan Nabi, anak beranak Nabi, pak dara Nabi, pak dua bubu Nabi, muka lawa-lawa, mata hijau, kulit sama, rambut perang, orang Israel derhaka pada Allah. Tuhan ubah dalam neraka. Dalam Melayu, mata belah, hidung kepek, dahi jendul. Faham? Tak kena mengenai dengan Nabi, kena dengan lanu. Tuhan laku. Itu lah kata. Al-jannatu lil muti' walau kana 'abdan habasiya wan naru lil 'asi walau kana sayyidan qurasiya. Syurga untuk orang yang taat walaupun hamba lagi pula habsi hitam beletung, dan syurga neraka itu untuk orang yang derhaka walaupun keturunan Tok Said lagi pula bangsa Quraisy. Neh? Ha. Baik, syahadah. Syahadang ni maknanya ambil saksi olehmu. Boleh berhenti lewat? Boleh? Boleh eh? Ha. Kita berhenti pukul 11.30. Boleh? Ha, dia anggur ni. Boleh? Ha, sekali-sekala tak? Ha. Boleh 11.30? Berhenti? Ha, mu tunggu lah. Aku nak balik. Ramai 11.30. Bermula wajib atas segala bapa dan ibu dan pengulu sahaya mengajar anak dan sahaya mereka itu yang kecil barang yang wajib atasnya pada ketika baliknya, iaitu seperti mengucap dua kalimah syahadah dan bersuci dan semayang dan puasa dan yang sebagainya. Wajib atas ibu bapa kalau ada anak. Kalau tak ada ibu bapa, abang-abang yang bela adik, pak saudara yang bela anak saudara, bapa akak, mak akak yang ada anak akak, tak kira lah penjaga bagi budak-budak. Faham? Wajib ajar ilmu agama. Ilmu ada dua, ilmu agama, ilmu akademik sekarang. Faham? Ilmu akademik ni hak sekolah tu. Hak dia belajar siapa England, siapa Norway, siapa Australia. Ilmu tu tak salah. Faham? Belajarlah siapa universiti 40 kali ganda pun. Tak salah. Yang salahnya ilmu akademik kita ajar sangat anak kita, ilmu agama tak beri. Sini baru salah. Betul tak? Ini yang kita silap. Islam ni tak marah nak belajar universiti ke kolej ke loh lagi lah kat bandamu ha. Tapi pasal apa dalam masa yang sama kita tak beri pendidikan agama kepada anak kita? Kita kata pendidikan agama guna pula. Pendidikan agama secara khusus lah. Dah kalau kita belajar hak sekolah tu secara khusus, hak agama mana? Kita ni jahil ni nak sabar beri. Berapa orang dalam ni yang boleh terjemah doa iftitah? Tak boleh. Jahil tu. Bukan kata nak banyak nak tanya. Nah, berapa orang dalam masjid ni boleh terjemah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Selera tabuk habis. Jahil itu tak tahu ke benda. Faham? Hak luar ni hak tak mari masjid dasar kira hak tu. Hak tu lembu pawah tu. Dah sungguh. Nabi kata al-alimu wal-muta'alimu syarikani fil khair. Orang yang mengajar dan orang yang mari dengar orang ajar agama saja berkongsi kebajikan. Wasa'irun nas hamajun la kharafiha. Manusia-manusia lain seperti lalat di ekor lembu, tidak ada harga sesaing pun. Faham? Nabi kata. Kita ambil dalam kitab hadis. Bukan kita ambil dalam kitab Doraemon. Faham? Kena suruh. Kalau pergi cari makan balik beri nasi lemak, tengah hari beri nasi, petang pergi beli roti canai, hak tu baru seri dengan keling tu. Hak sembuh berada. Faham? Kalau setakat malam-malam bawa bini anak pergi makan tamah selera, cak kuih tiaw, hak tu baru seri dengan APEC tu, MCA. Kita orang beriman, beri pula pendidikan agama, baru beza. Anak gitu juga. Kalau setakat bulan-bulan boleh gaji wi 100 ke mak, 100 ke ayah, baru seri dengan budak. Orang budak wi anak, beri ke mak ayah dia duit tak? Beri tak? Tetapi anak yang berbudi kepada ibu bapa, ayah mati dah, mak mati dah, pahala masih sampai kepada arwah di dalam kubur. Betul tak? Ha dah. Kita ni nak balik jadi umat beragama. Kita agama Islam dah tapi tidak beragama. Ha. Tidak beragama kan? Mana dalam kehidupan kita ni kurang benda-benda agama. Banyak dunia sangat. Sehingga banyak benda yang kita langgar. Nak tak bila kita mati kat diri, anak kita mari lama kubur kita. Baca Quran, hadiah, fatihah. Nak. Nak gitu. Siapa tambuh? Nak lah. Sebab al-mayyitu fil qabri kal ghariqi mughawis. Mayat dalam kubur seperti orang yang lemah meminta tolong. Yantaziru da'wata ahlillah. Menanti-nanti doa dan ziarah daripada anak isterinya dalam kubur. Faham? Nabi cerita. Fa'iza laikat hukanak lahu khairun minat dunia wa mafiha. Kalau datang anaknya berdoa kepada ayahnya, maka doa tersebut lebih berharga kepada mayat daripada sekalian dunia ni. Kita tengok sekarang di kubur ramai ada orang pergi. Tak ada orang. Faham? Mana ramai kubur hari jemaah orang ziarah ayah kubur mak dengan pampai. Mana ramai? Hah? Mana ramai? Pampai ke kubur? Pampai. Takut nak jawab. Faham? Cik kita tengok sekali. Kubur mak dia mati dengan rumah bini dia hak mana dia pergi banyak kali. Balik rumah bini ke melawat mak mati kubur? Jawab. Mak mati dah. Nah, banyak pergi kubur mak ke banyak balik rumah bini? Ha? Rumah bini itu yang berlaku sekarang. Faham? Dan kalau kita induk ni, anak kita tak bagi, kita rasa sunyi. Faham? Sunyi lah. Padahal hidup lagi. Buka api cerah, buka radio nyanyi, buka TV, baca berita, pelawak. Nah, berasa sunyi dah. Dah dalam kubur. Kalau anak tak bagi. Faham? Lepas tu ada gak bodoh jawab. Nah, apanya tak mesti pergi kubur. Di rumah tak apa gak. Ada gak jawab. Sayyidina Umar ziarah kubur Rasulullah 100 kali sehari. Ha, kerana sayang pada Rasulullah. Dah kalau sayang dengan mak, sayang dengan ayah, berapa kali sebulan pergi kubur mak? Dah pergi terus. Gi masa atas mati je kubur ayah. Tu je gi. Gi pula tahun depan tunggu raya. Kalau tak raya tak gi. Setahun lah. Ayah mati, raya baru pergi. Gi pula salah duduk kubur lain. Pasal setahun tak pergi. Faham? Dia ingat kubur ni dah salah. Kubur tok tua kasih selamat. Ha ni yang kata. Kalau anak lelaki, tak ada layan lah. Pok mati, sedih mati-mati lah. Dih, ayah tak ada. Hari ketiga boleh ada anak duk main futsal, tegung gergang tegung gergang. Pak busu congek utuh kat kubur ayah. Ada apa-apa. Umat jahiliah, umat bahal lara, umat ayam breng kita ni. Tak tahu ke benda. Piti banyak, dunia banyak, nikmat banyak, agama ada. Tunggu. Nah. Kita ni nikmat banyak, baca agama ada. Tok guru kita dicerita di Burma. Burma ni dia anti-Islam. Rejim dia bunuh orang Islam. Nah, sekarang ni orang Islam Burma dipanggil Rohingya. Jadi nak baca Quran tak berani. Kalau tahu baca Quran, tangkap. Kalau tak tangkap pun rapah Quran. Jirik, kecing, berok atas Quran. Jadi masuk dalam hutan, gali lubang. Macam kubur. Faham? Dibuat lubang. Orang masuk dalam tu, tutup dengan daun, pasang pelita, baca Quran. Esok tinggal Quran situ, balik mari baca Quran. Jadi tak nampak lah. Nampak? Lapu pun pelita, pelita besar bahaya, takut dia nampak. Pelita kecil. Pak Yuzu malam-malam dalam lubang, panah berdiri. Faham tak? Duduk dalam lubang. Kita ada orang nak tembak kalau kita ngaji Quran? Ada orang tembak? Tak ada. Kita duduk nembak. Faham? Lapu dia. Depan dua. Ruang tamu. Dapur dua. Dalam jambang se. Tandas atas se. Bilik air anak se. Belakang dapur kat pagar se. Luar kat garis kereta dua. Dalam akuarium pelawang hang tiga. Cerah menerang. Boleh baca 4 juzuk Quran? Tak boleh. Pasal Tuhan beri nikmat banyak, dia tarik balik nikmat akhirat. Faham? Ada benda. Siapa ni baca 4 juzuk sehari akak tangan? Nak pelakon dengan mikrofon. Terpala. Faham? Ada. Pak muka tak boleh. Pak muka surat. Menaikkan surat khabar. Ha, surat khabar tak apa. Ho, bagi-bagi. Ho. Macam orang bodoh. Faham tak? Bukan salah baca surat khabar, tapi Quran pun tak baca surat khabar tu. Wak basuh berok boleh, wak kesak ti ayam boleh. Benda kalam munas, kalam manusia ni kalam Allah. Kau boleh tolong di akhirat. Faham? Siapa mu tak baca, makna mu kata Allahu Akbar, Allah maha besar, mu pendusta besar. Mu kata Tuhan maha besar, tapi mu baca surat khabar hari-hari. Quran mu tak baca. Bila nak baca Quran? Dia kata tak lama dah Ustaz. Sepuh lagi baca. Nah, sini sepuh baca Yasin ke? Baca Yasin ke? Mari lagi. Muka tak ajar mari masjid. Mari baca sepuh. Dia panggil malam sandiwara. Malam ni sepuh Syaban. Ha. Malam sandiwara. Orang yang tak mari masjid, mari masjid. Hak tak baca Yasin, baca Yasin. Ni penipu-penipu. Faham? Dia nak baca Yasin malam nisfu Syaban, Orang hak mari masjid sama. Orang hak ada sama hadir. Anji malam tu tak payah buat benda lain, baca Quran, ambil fadilah. Baru betul. Ni tak pernah mari surah, tak nak mari masjid, ni sepuluh mari. Ha, nak buat benda? Tukar buk. Buk apa tukar? Ini bid'ah. Tunggu malam ni sepuluh Syaban baru nak mari masjid. Bid'ah khabisah. Satu bid'ah yang sangat keji. Ha. Buat pengumuman lah kat ni. Malam ni sepuluh Syaban ini siapa yang bukan pernah mari tak payah mari. Ha. Kalau mari pun boleh tapi tak boleh makan kuih. Ha. Ha, buat gitu. Jadi berpuluh-puluh tahun gitu sandiwara kepada Allah Ta'ala. Malam lain tak nampak muka masjid, nisfu Syaban mari terhegeh-hegeh. Faham? Duduk sengih birah cucu masjid. Cik mata mana? Sepu, sepu, sepu. Cik mata nitah sepu. Faham? Tapi cik imam tak kata gitu, cik imam baik. Nak? Ha, patut akak tapak kaki tak muka. Eh sepu, dah mu beli apa mu sepu? Mu dah ajar mari. Tapi tak tubik lah gitu tak. Ha. Tengok bawa onde-onde, Cik Imam pun senyum lalu. Ha. Sila. Dan mengetahui penghulu kita Nabi Muhammad ketika tu dah. Wallahu alam, kita ada soalan. Jadi sebelum kita jawab soalan yang dikemukakan, dilancarkan kutipan derma lah. Ha, petugas-petugas untuk mengisi tabung khidmat masyarakat dun berserah. Nah, sila jalankan tugas untuk kegunaan orang ramai dah. Ha. Beri-beri derma. Sambil-sambil kita berderma, sambil-sambil kita jawab kata Allah. Ha. Panah molek ni. Tak apa, balik sekarang buka baju sejuk kali. Nah, ni sekejap aje. Dalam kubur panas hari. Dah boleh buka baju. Eh? Ha. Ni panah ni sekejap aje. Nah. Ha, memang panah. Tapi kalau tak ada panah ni tak ada sejuk. Tak ada nikmat sejuk. Balik kita buka baju pula, panggil isteri kita suruh pecek sikit kat tekok. Nak? Haa, kan sejuk tu. Nek? Sekejap je. Haa. Pasal dia orang kata dia malah, aku pergi masjid panah tiap orang ramai. Malah. Panah waduh. Dalam kubur dia panah lagi. Sabar, panah sekejap je. Ada budak dia kata, tak sedap anak pergi surah, tak ada kain plekat lah, malu pakai kaju Melayu lah, macam-macam pesen. Siapa suruh pakai baju Melayu? Mau pakai baju Dayak pun apa? Faham? Orang nak suruh pakai baju Melayu, mari berhadir. Orang ngajar agama, mari dengar. Faham? Dia kena syarat baju Melayu ke? Dia kata tak ada baju Melayu, tak ada serban. Nak pergi duan ni, pakai serban. Marilah, seluar 501-903 boleh belaka. Nak? Haa. Mari dulu, belajar dulu. Kaki tak nak orang utuh orang pula. Nak main pusat kat kiri paisa? Main pula. Nah, ni ada tengah garik goreng kita. Nah, mari dengar dulu. Dia tak sarak bakal sokok, tak sarak bakal piah, mari. Tak sarak masuk dalam, duduk luar pun boleh. Nah, tanda kita tunaikan kewajipan yang Allah wajibkan ke atas kita. Apa hukumnya, soalan yang pertama, jika kita baca surah lazim yang sama dalam rakaat pertama dan kedua? Ha, baik. Jadi hatta banyak. Ha. Eh? Jadi hatta. Bulan depan pula. Banyak ni depan ni. Setengah jam tak cukup ni. Jadi dia kata soalan yang pertama. Lepas baca Fatihah, dia baca surah kuliah. Lepas tu rakaat kedua, kuliah juga. Apakah hukumnya? Hukumnya harus. Nah, hukumnya harus. Cuma sunat kalau imam berbagaikan surah kerana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua izajab. Rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nasyrah. Umpama ni contoh, sunat lagu tu. Tapi kalau baca surah yang sama juga kerana tak ingat surah lain, harus. Seorang laki-laki zaman Nabi, dia jadi imam di kampung dia. Nah, ha. Dibaca tiap-tiap hari kulhu. Lepas Fatihah kulhu. Lepas Fatihah kulhu. Semayang raya kulhu. Semayang ajak kulhu juga. Kulhu sama. Orang ni terima mana ni? Terima kulhu. Ha, benar. Akhirnya sahabat hok bengang lah. Bagi ngadu ke Nabi. Ya Rasulullah, surah terima kampung kami prolek sungguh. Apa? Kulhu sama. Kat 15 tahun dah kulhu sama. Amin. Amal-amal tak? Oh, dia. Kulhu Allahu ahad. Allahu samad. Bori kat bawah 15 tahun. Faham? Nabi kata betul. Ada saksi? Ada saksi. Bawa jemaah. AJK masjid. Mengadu juga. Nabi kata kalau gitu, surah kulhu akan pimpin tangan dia masuk dalam syurga akhirat nanti. Balik bodoh tukar koplin. Faham? Faham tak? Ha, jadi makmum tak usah kopling lah. Faham? Kau pandai tu imam nak baca surah pendek panjang pun dia tu imam kan? Tu imam ni dia babah. Tak sahaja. Cerita aja dia babah. Dia ajang dia babah. Naik bagi kolompo. Duduk depan kat dia babah. Cerita aja. Potong dia babah. Potong, potong, potong, potong, potong. Beri. Faham? Dia babah kata mari dia pun lak natang ni. Faham? Ha. Diam sudah lah aku dia babah. Faham? Ha. Sakit sungguh. Apakah hukum jika kita pakai cincin jari lain jari manis dan kelingking? Jawabnya makruh. Setengah ulama kata haram. Sebut dalam kitab Imam Tabarani dan kitab Sahih Tirmizi. Nabi melarang memakai cincin pada jari telunjuk dan jari hantu. Dengar baik kan? Bukan hamba larang, Nabi larang. Dan Nabi pakai cincin pada jari manis dan jari kelingking. Faham? Jari kelingking, kelingking, jari manis. Sama ada kiri atau kanan boleh pakai belaka. Jadi ni nak tunjuk jari yang kita boleh pakai cincin ni saja. Clicking dan manis tangan kiri, clicking dan manis tangan kanan. Jari yang dilarang dalam hadis ni tau. Jari atu, jari telunjuk. Jari atu, jari telunjuk. Jari ibu tak ada hadis larang, tapi memang orang tu tak apa sara kalau pakai. Faham? Jadi tiga ni memang dilarang syarak. Faham lagi? Ha. Nak pakai juga, kau pandamu lah. Nak kabar hukum. Bukan nak suruh paksa orang ikut. Nah, tak? Royak hukum. Ha. Pakai serima jari tak boleh. Nah, jadi hak mana minat-minat cincin tu minta maaf lah. Tiga bentuk cincin saja dah. Tiga bentuk. Orang alim, dua bentuk atau satu bentuk. Tutup imam. Orang awam, rakyat bawahan, tiga bentuk. Minat memang kita minat penuh cincin. Tak ada masalah. Tiga betuk saja. Nah, dah banyak ni cincin ustaz. Ada 400 betuk. Gile-gile pakai. Hari ni tiga betuk. Esok tiga betuk. Tiga betuk. Tiga betuk. Tak apa. Jangan lebih pada tiga bentuk pada 10 jari ni. Faham tak ni? Ha, tak apa tu. Sambung nak makan juga. Mampumu lah. Ha? Nak makan. Tolong kabur. Faham? Ha. Sapa 10 jari ni apa ni? Cicin lah ilah ilah. Comel ke dia? Dia perhiasan ni sedikit comel. Banyak balik awal. Masang rebang, dok lawa. Kereta kita ubah comel, stiker sikit. Faham? Biar dengan side mirror. Dua tiga ubah. Comel ya? Ubah jelabok sampai dapur. Hmm. Hudus sepang kereta. Faham? Sungguh perhiasan kan sikit lawa. Banyak dah awal tu. Bini kita, kita ambil. Celok, kita tahu dia halus biranya. Aduh. Ho, tengok power. So, imam baru sampai kat tangga. Lepas sebes-sebes dia, bang. Faham? Pasal apa? Ni, manis ni. Aduh. Cik kita bubuh tebal-tebal ni celok bini kita. Faham tak? Ha, gitu kat cicin, faham? Apakah hukumnya meletakkan Quran lama atau buruk atas Quran yang baru atau yang cantik? Boleh. Tak ada masalah. Quran ni Quran. Contohlah Quran. Bukan diri gini. Tidur. Tidak boleh kita meletakkan suatu benda di atas Quran. Melainkan Quran. Buruk atau baru tak ada masalah. Kita ambil telefon buruk atas Quran. Berdosa. Yang paling mulia sekali iaitulah serban. Al-imamatu tijanul Arabi. Serban adalah permata ataupun mahkota orang-orang Arab. Maka semua kitab fiqh kata, siapa yang letak serbang di atas Quran, berdosa. Kita letak anak kucing, letak macam-macam. Spek mata buah atas Quran. Haram. Awak tidur bawah kepala, haram. Kita tengok banyak berlaku di masjid, di surau. Nah, buku lain boleh tindih atas Quran. Mana boleh? Tindih dengan reha, mikrofon lama letak atas Quran. Tak boleh. Dah ke mana gitu? Masjid surau. Bukan rumah mak lempik. Dato' Imam jahil. Tok Bila jahil. Tanya orang ngajar, Tok Imam dengan Tok Bila, semua Tok Bila. Bukan sini, cerita kat lain. Bila Tok Guru mari ngajar, Ustaz mari ngajar, Tok Imam, Tok Bila, cuik dah. Kita kata, kenapa roti canah, bahan luar. Dia tinggal orang ngajar lah lagi. Tok Imam, kono-kono pandai dah. Dia bahan roti canah luar. Orang bang yang masuk mula. Padahal tak tahu ke hukum. Nah, ini tak kira. Mu kena belajar. Batu tindih, haram. Kalau letak gini boleh. Faham? Ni Quran, ni buku sains. KBSR, buku JPJ. Pedang Siti Awang, Raja Rimba. Ha, tu lain. Faham? Tindih tak boleh. Jangan tindih atas. Saya ada seorang kawan yang suka lakukan perkara baik seperti tolong orang. Pendek kata, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tapi dia ni tak tunai solat dan saya memang tahu dan bukan sekadar sangka buruk. Apakah segala amalan baik yang dilakukan diterima oleh Allah? Kawan dia ni baik sangat, suka tolong orang gitu gini, buat baik larang benda yang jahat. Tapi tak semayang. Adakah diterima? Jawab, siapa yang tidak ada solat, tidak ada diterima. Semuanya tergantung belaka. Faham? Tak ada solat. Ada sedekah, ada haji, ada zakat, ada puasa, ada sembelih, ada perjuangan, ada baca Quran. Semayang tak ada, tidak diterima. Sah, sah, sah ni fiqh. Dalil Nabi SAW kata, awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salah fil khabri wa in saluhat saluhasairu amali wa in fasadat fasadasairu amali au kama qala. Awal-awal yang akan diperhitungkan dalam kubur ke atas manusia semayang. Kalau elok barulah dikira elok yang lain, kalau tak elok tidak dikira elok ibadat yang lain. Maka ulama-ulama pun berfatwa, siapa yang tak semayang, ibadat yang lain tergantung belaka. Faham? Tergantung. Bila dia kembali dan bertaubat, mula bersemayang, barulah diterima segala yang lain. Faham? Dia besar sekali semayang. Hak lain kecil je. Sebab semayang ambil atas pada langit yang ketujuh. Faham? Dia bukan martabak biasa. Kalau berjalan undang-undang hudud, orang tak semayang, kena jail dulu 3 hari. 3 hari tak mau semayang juga, sama qadha, dihukum mati mandatory. Sama ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Faham? Dia hebat dia. Jahat pada orang yang mencuri. Curi potong tangan ya hudud. Tak semayang, potong kapla. Faham? Ingin mengetahui apakah pandangan agama Islam jika kita gantung gambar-gambar lama, khususnya gambar orang-orang yang telah mati di dinding-dinding? Jawabnya, kalau kita jadikan perhiasan, tak boleh. Tapi kalau kita buat pameran untuk memperkenalkan yang membawa maslahat kepada orang, boleh. Contohnya, gambar ulama-ulama dulu. Contohlah. Nah, inilah gambar raja yang adil. Negeri dulu dia inilah beretoh dengan adilnya. Anak cucu kita boleh kenal. Lepas tu simpang. Tapi nak buat perhiasan dalam rumah, tak boleh. Faham? Lihat, Nabi tak suka dijadikan perhiasan daripada gambar benda-benda yang bernyawa. Nah, pameran bukan perhiasan. Untuk mengajar. Jika sekiranya kita terlupa mandi hadas besar, kemudian kita terus ambil hadas kecil untuk bersemayang, apakah hukumnya? Hukumnya kalau kita semayang tak sah. Tetapi kita tidak berdosa. Kerana kita tidak sengaja melakukan semayang dengan keadaan berhadas seperti itu. Buh dah ni dah tadi. Banyak enggak ada. Ya, ya. Oh, sini. Baca dah kat sini. Jadi dia lupa mandi hadas besar. Dia ambil wuduk saja, sedangkan dia berhadas besar. Dia pun semayang, jawabnya semayang ini tidak sah. Ha, sebab kalau berhadas kena mandi kan. Tapi wuduk, wuduk untuk orang yang hadas kecil. Dia hadas besar kena mandi, dia ambil hadas kecil. Maka tak sah semayang ini. Kerana syarat sah semayang suci pada hadas. Tetapi dia tidak berdosa kerana tidak disengajakan. Faham? Neh? Ha. Jadi kalau dia tak ingat sampai mati pun, dia tak berdosa. Bila dia teringat, dia kena qada. Sebab bila hadas besar, kena mandi. Wa in kuntum junuban fattaharu, Tuhan kata. Dan jika kamu junub hadas besar, maka hendaklah, yang ini wajib kamu mandi. Saya ada anak laki-laki setahun lebih. Bila saya solat, anak saya duduk atas riba. Soalnya, apakah hukum solat saya? Kena ada yang kata solat tersebut tidak sah. Sebab anak laki-laki belum sunat. Minta penjelasan daripada ustaz. Ha. Dia ada seorang anak laki-laki. Anak laki-laki dia baru umur setahun. Bila dia semayang, mak semayang, atau ayah ni semayang, anak mari duduk atas riba. Ada orang kata tak sah. Sebab dia tak sunat. Baik. Begini, dalam semayang kita tak boleh menanggung sesuatu yang ada najis. Walaupun kita tak bersentuh dengan najis itu. Nah. Maka kalaulah anak kita yang laki-laki ni tidak bersunat dan ada najis, iaitu tidak dibersih. Pada ghalibnya tidaklah bersih di bawah kulfah dia kerana dia belum bersunat. Maka kalau keadaan seperti ini, wajiblah kita angkat anak itu daripada riba dengan segera. Dalam bab fiqah, budak yang ada najis dalam kuluh dia tu, dalam kemaluan dia kerana tak sunat, atau ada air kencing dalam pampers dia, dia mari duduk atas kita tak kena. Tapi dalam ada najis, wajib kita angkat dengan segera. Kalau tidak, batal semayang. Duduk saja tak batal lagi kerana tak setuh najis. Tapi dimaaf, kita boleh angkat. Nah, ha, jadi tak boleh tu kita biarkan duduk sebab ada najis dalam pampers atau ada air kecil yang tak suci basuh dalam kuluk dia. Faham lagi? Ha, dia gitu. Kalau budak tu bersih, tak ada masalah. Nah, ha. Dalilnya Rasulullah semayang tengah sujud. Semayang jemaah atau imam masjid. Dada sujud lama. Nah, lepas mayang, sahabat kata, guana Rasulullah sama sangat sujud ni. Sapal ngoh kita ni. Nabi kata, cucu aku naik atas belakang. Dia buat kuda. Nabi sujud, dah naik atas belakang. Toki cucu manja, Sena Husin. Hasan Husin, faham? Naik atas toki, okey. Kuda. Long ranger. Nabi kata, kalau aku angkat, dia tak puas main. Dia yang main lah dulu. Nampak lagi? Okay? Hebat Rasulullah. Nah, dia durung baru apakah Allahu Akbar tayyak akhir. Nampak? Jadi ada orang tu tengok, dah batal pun, dah udak naik atas belakang. Nah, ha, dia kata kita ngajar dak tu. Dak apa duduk dak atas, tengok budak-budak. Dak batal sebab Hasan Husin. Hasan Husin dak menanggung najis. Sebab orang Arab zaman Nabi anak baru beranak sunat. Faham? Umur 7 hari, umur 2 bulan. Kita cakap tanang sunat. Faham? Ha. Takkan sama hukum mana boleh kira? Nah, biasa yang naik atas belakang ni, biasa umur berapa tahun? Orang ada anak. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Inilah tahap dia. Hak dipanggil nano. Zaman Long Ranger ni. Memang Power Ranger tu masa ni. 2 tahun, biasa kita sujud naik atas belakang. Hak cakap tapak jarang naik atas belakang masa kita sujud. Faham tak? Ha. Jadi kalau 2 tahun, 3 tahun sunat dah lagi orang Melayu. Dok lagi nak biasa je 4 je 3 dah. Ha, jadi tak boleh nak pakai buah Sayyidina Husain asal naik ke belakang Nabi kerana anak orang Arab tu nak masa kek, masa baby. Faham? Ha. Apakah wajib kita sebagai makmum menjawab di dalam hati salam tu imam rakaat akhir ketika imam memberi salam? Imam beri salam semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata setengah ulama, sunat makmum jawab. Faham? Sunat bukan wajib. Neh, siapa yang ngajar kata wajib jawab tak betul. Sunat jawab. Neh, jawab lagu mana? Jawab dengan niat menjawab. Jangan jawab sungguh. Faham? Ha, nama Cik Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Balik awal lagu tu. Neh. Ha. Tak boleh kira apa si bodoh. Neh. Jawab tu maknanya dengan assalamualaikum juga. Cik Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tu jawabnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tapi niat jawab salam tu imam. Tak reti, tak payah. Tak ada nah pun. Pandangan ulama saja. Faham? Masih dalam sekolah dengar dulu saya dilanda waswas. Kadang-kadang 10 hingga 15 minit saya tercegat di tikus mayang dan takbir tu ihram berkali-kali sebelum dapat takbir sebenar. Akhirnya untuk melepaskan keadaan begitu saya supah dengan kata setiap kali nak semayang. Wallahi abillahi wallahi watallahi takbir ihramku untuk semayang fardu ini sekali gus sahaja. Perbuatan itu berjaya saya lakukan. Tapi sesekali saya terbabah juga. Saya tiba-tiba tak sempat nak habiskan takbir berhenti tanpa sengaja. Dan ulang semula. Itulah keadaan hingga umur saya 30. Kini umur saya 50. Dan keadaan sudah pulih. Walaupun begitu saya masih runsing tentang soal berikut. Apakah hukum sumpah saya termasuk yang terlanggar tersebut? Kalau kena kafarah berapa kali yang kena sebab dalam tempoh waswas itu saya tak kira. Bagaimana kafarah mengikut kemampuan saya? Kalau berpuasa saya rasa tak larat. Sebab banyak sangat. Minggu lepas saya puasa. Bila dengar azan maghrib surau dekat dengan saya pun berdekatan, saya pun berbuka. Tiba-tiba dalam masa 30 saat azan radio daerah Pantang pun berkumandang. Cakap saya sudah makan. Bagaimana hukum puasa saya itu? Baik. Dia ni kita, dia cerita zaman dulu dia was-was. Allah. Jadi dia mau. Lalah dia tanya. Wallahi demi Allah sekali ni aku takbir sekali. Allahu Akbar jadi halu. Faham? Ha. Jadi jawabnya jadi sumpah ke tak? Tak. Ha. Jadi setengah ulama kata jadi sumpah. Tak. Setengah ulama kata tak jadi sumpah. Kali nak mengkuatkan perbuatan ni. Faham? Nak mengkuatkan perbuatan ni sahaja. Wallahi kali ni jadi sekali. Tak boleh dah dua kali. Allahu Akbar. Jadi dua kali juga. Kena bayar kafarat sumpah. Tak bayar. Faham? Kafarah sumpah ni kita langgar dengan kita sengaja. Faham? Sengaja. Bukan dak sengaja. Sengaja. Neh? Ha. Barulah dipanggil kafarah sumpah. Kita mampu dak langgar, kita gi langgar juga. Tapi kalau tidak ada kemampuan mengelak, tak kena kafarah tu. Neh? Jadi dak masa bimbanglah. Dah. Ha, dak kena kafarah. Dan setengah ulama kata atas dasar mengkuatkan saja. Eh, kerana kita nak tolaknya waswas. Sebab itulah ingatlah orang yang waswas ni senang je. Akad takbir dia suruh buat sekali lagi, dua kali lagi, tiga kali lagi, jangan layang. Biar tak masuk kosak taruk takying pun pakai jadi. Bila pakai jadi akhirnya halus syaitan. Faham? Jangan duduk duduk dengan dia. Kemudian satu hari dia dengar orang bang di kampung dia, dia pun makan buka puasa. Lepas bang dengar radio kata baru masuk sekarang. Ha, jawabnya dia gini. Yang paling tepat sekali tenggelam bulatan matahari di kaki langit. Tenggelam matahari di kaki langit tu yang paling tepat. Tapi kita tak nampak lindung. Nah, ha, tengok lindung juga nampak bukit, nampak rumah orang. Jadi pakai ijtihad dengan takwim. Takwim dibuat oleh ulama-ulama ahli-ahli falak. Neh. Ha. Jadi takwim ni dia kadang-kadang salah 2 minit, 3 minit cepat ataupun lambat. Dimaafkan pada syarak. Kerana yang paling tepat tengok dengan mata sendiri, bulatan tenggelam di kaki langit. Sedangkan kita tak ada kaki langit. Kita kaki langit alik naik tu. Eh? Jadi biasanya berlaku perselisihan, bang hok ni dulu seminit, ni lambat 2 minit, tak ada mengapa, boleh berlaku. Neh, jangan dulu 18 minit. Ah ha, tu karuklah tu. Neh. Ah ha, orang lain 7 suku, 7 17, 7 19, 7 14 bang. Dia 6 50 bang. Ah ha, tu berat tu. Neh. Ha. Saya ada beli laptop secara trade-in dengan laptop saya yang lama. Laptop itu bernilai 200. Laptop yang baru harga 2000. Jadi harga laptop yang baru yang perlu saya bayar 1008. Penjual itu telah beri nombor akaun tabung haji untuk saya masuk duit harga laptop jualan itu. Bila duitnya telah saya masuk, maka saya telah menyuruh suami saya wakilkan saya akad jual beli dengannya melalui telefon. Salah saya sahkah jual beli saya itu? Jika tidak, apakah harus saya buat? Kita semua mempunyai banyak dosa. Salah saya, adakah kita perlu menyebut satu-satu dosa kita ketika kita bertaubat atau memadai sebut sekaligus sahaja? Baik. Dia beli melalui telefon. Orang dalam telefon kata, gini, awak transfer duit dulu RM100 masuklah akaun saya. Saya puasa barang ni ke awak. Jawabnya dibenarkan pada syarak jikalau kita telah reda dan kita tahu barangnya dan tidak ada kemungkinan besar berlakunya penipuan. Sebab kalau tidak benar lagu tu, jadi kita dah nak berdagang, kita kena jumpa mata sama, dan kan dalam keadaan ini kita duduk berjauhan, maka dibenarkan jual beli seperti ini. Tapi kena ada barang ditentukan dan sebagainya. Jangan tak tahu lagi nak jual barang, anu kata barang lagu mana, barang tak dikabar sifat lagu-lagu mana, siapa semua lagi baru mau tahu. Tapi asal witi dulu, hal tu tak sah. Nah, dia banyak dosa, dia kata kita semua lah. Lepas tu bila kita nak minta maaf atau bertaubat, adakah kita kena bilang semua? Jawabnya, tak wajiblah bilang semua. Tapi kalau setakat yang kita ingat, molek kita bilang. Umpama kita bernajat pada Allah pada malam-malam hari, kita semayang tajuk dua rakaat, kemudian bertaubat. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku gini. Sebaik-baiknya sebut. Tapi kalau kita tak sebut pun boleh juga. Nah, kita ubah rangkum. Nah, Ighfir zunubi jami'a, ampunkan dosa-dosaku sekalian sekali. Boleh juga. Nah, ha, begitu juga kita nak minta maaf dengan orang. Kalau kita sebaik-baiknya kita minta maaf dengan orang, kita sebut dosa. Aku minta maaf lah sebab kemarin aku ngupak kamu. Ah, tu yang terbaik. Bang. Tapi kalau membawa pada perbalahan, tak payah sebut. Sebut, aku minta maaf lah, aku buat dosa kepadamu, mu maafkanlah aku. Tak apa gitu. Nah. Macam suami isteri juga. Nah. Kalau sebut dosa tu, suami mengamuk. Umpamanya, tak payah sebutlah dosa, sebut ada salah je. Nah, tak payah bilang sesa banyak sangat. Minta maaf lah abang, dosa saya ke abang banyaknya. Masa abang nak turun kerja tadi, saya curi RM15. Lepas tu abang balik pula, masa pergi kecing saya bahang RM8. Lepas tu abang naik, pergi tukar baju, saya bahang pula RM2 lagi. Abang turun berok, saya bahang pula RM60 lagi. Faham tak? Jadi banyak sangat. Nah. Kawan saya bagi saya pakaian arwah ayah. Katanya kalau mu tak ambil, aku buang je lah. Kebetulan pakaian tersebut memang padang dengan saya. Apakah hukum saya menerima pemberiannya? Jawabnya, kalau memang menjadi hak kawan dia, boleh ambil. Tapi kalau memandai-mandai tak diuri, katakan orang mati, pakaian ini kena tanya persetujuan waris. Waris kata, siapa-siapa nak ambil lah. Bagian saya tak ambil. Dia panggil lepaskan hak. Tapi kalau seorang waris memandai-mandai dengan harta si mati, tak boleh terima. Faham? Dia kena persetujuan waris, pinggang makuk dia, baju dia. Nah, dia tak boleh buat ikut syir. Sebab tu dia panggil harta pusaka. Nah?